3, 2, 1. Ladies and gentlemen, I'm your DJ, Roy Remix. bukan cinta. Bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Hari menari, ini lama. Kita berkenalan, berjoget bersama. Hilangkan semua duka lara, buang rasa kecewa. Lagu baru diciptakan, diciptakan hanya satu malam. Kenapa cinta?